Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ban. Baik, kemarin yang keempat sudah sifatul ar-rabi'ah al-maji', bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maji' wal-ityan, datang. Dan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang dia berbuat sebagaimana yang dia kehendaki, tidak serupa dengan makhluknya. Qala rahimallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Sifatul khamisah ar-ridha. Sifat yang kelima yaitu ar-ridha. Min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf wal aql, kata kita kemarin, ya. Ridha termasuk diantara sifat-sifat Allah yang sabit berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' salaf, bahkan bisa dalat alaihi al-uqul, ditunjukkan juga oleh akal, akal sehat bisa menunjukkan bahwa Allah punya sifat ridha. Ridha terkait dengan amal, terkait berkaitan dengan amil. Nah, dan dia termasuk sifat fi'liyah, termasuk sifat fi'liyah muta'alliqah bimasyiatillah, tergantung kepada kehendak Allah. Qala Allah Ta'ala dalilnya radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di atas radhiyallahu anhum, ini amil, terkait dengan amil. Allah meridhai amil, orang yang berbuat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmidahu fayahmidahu alaiha au yashraba asyurbah fayahmidahu alaiha, rawahu Muslim. Allah betul ridha kepada seorang hamba yang apabila makan kemudian dia memuji Allah, kalau dia sudah minum dia pun memuji Allah. Dan itu termasuk diantara tanda-tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biasakan untuk memuji. Dan bahkan disebutkan alhamdulillah itu afdalud du'a. Alhamdulillah itu afdalud du'a, seutama-utama doa. Qala wa jama'a salafu ani ala itsbati ridha lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil. Salaf sepakat menetapkan sifat ridha, sehingga kita wajib untuk menetapkannya pula tanpa mentahrif, tanpa menta'til, dan tanpa kita menanyakan atau menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa huwa ridha haqiqiyyin, dan sifat ridha itulah ridha yang hakiki, ridha yang sesuai dengan maknanya. Yaliqu bijalalillahi ta'ala, tapi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, sifat itu tergantung pada mausuf. Sifat itu tergantung kepada mausuf. Kalau sifatnya yakni makhluk, ya, maka keadaannya sama dengan keadaan makhluk. Serba terbatas, serba kurang, ya, butuh kepada sesuatu. Nah, itu sifat ridha makhluk atau sifat-sifat makhluk yang lainnya. Kalau disandangkan kepada Al-Khaliq, jelas beda, dan tentu sesuai dengan kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua sifat-sifat Allah. Ya, makanya dikatakan oleh mereka, berbicara tentang sifat itu sama dengan berbicara tentang zat. Dari mana? Sebagaimana zat Allah itu maha sempurna, tidak serupa dengan sifat, dengan zat makhluk, maka seperti itu pula sifat sifat Allah, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyahnya. Nah, tergantung kepada zatnya. Begitu juga pada manusia. Nah, ya, makhluk, sifat fi'liyah itu disandangkan kepada mereka, perbuatan-perbuatan itu tergantung bagaimana makhluk. Dia berbuat, dia melakukan ini, itu. Qala wa hiya fi nafsihi wa laysat syai'an fasilan anhu, kata sebagian ulama, bahwa sifat ridha itu melekat pada Allah, ada dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terpisah. وقد فسره أهل التعطيل بثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. Ditafsirkan oleh ahlu ta'til makna ridha itu as-sawab atau iradatu as-sawab, ini ingin memberikan pahala atau pahala itu sendiri. Dan itu dibantah oleh beliau dalam kaidah yang keempat, bahwa diantara termasuk apa ini perbuat apa yang mereka lakukan menafsirkan itu sebetulnya bukan tafsir tapi tahrif, ya tahrif, dan itu bukan jalannya salaf mentahrif atau membelokkan makna lahiriyah nas tentang sifat kepada makna yang lain. Nah, itu berarti menyelisihi salaf, berarti menyelisihi ijma' salaf. Kemudian memalingkan makna lahiriyah kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil, itu jelas merupakan jinayah, kejahatan terhadap dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah. Kitab kita ini dijelaskan oleh beliau ini, itu bisa antum tambahkan keterangan dari Qawaidul Muthla, ya. Dan kitab ini yang susunan-susunan beliau menuliskan seperti ini juga ditiru, dinukil oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah. Jadi biar beberapa pembahasannya mirip. Nah, pemaparan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah kadang urut seperti yang di Lum'atul I'tiqad. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini isbat sifat mahabbah. Qala sifatus sadisah al-mahabbah, kata syarah. Al-mahabbah min sifatillahi thabithah lahu bil kitab wa sunnah wa jema'is salaf. Sifat mahabbah itu sifat Allah yang thabit, yang berlaku, yang tetap, yang ada di dalam Al-Quran. Ini disandarkan kepada Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tentu saja ada pada ini sesuai dengan ijma' salaf. Para salaf juga menetapkan, mengisbatkan ini sifat mahabbah bagi Allah. Qala Allah Ta'ala fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini ketika ancaman untuk orang-orang yang panggilan untuk orang yang beriman, kalau kalian murtad maka akan Allah datangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sama-sama sifatnya, sama-sama. Nah, maaf, tapi jelas laisa kamitslihi syai, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat itu laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah isbatkan sifat sama' wal basar untuk manusia, sebagaimana Allah juga menetapkan mengisbatkan sifat sam' wal basar bagi Allah. Tapi laisa kamitslihi syai', sam'nya Allah tidak sama dengan sam'nya manusia, makhluk. Penglihatannya Allah, basarnya Allah tidak sama dengan basarnya makhluk. Seperti itu juga dengan mahabbah. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yauma Khaybar la'utiyanna rayatal ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Muttafaqun alaih. Sungguh pasti aku akan benar-benar serahkan bendera ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sifat mahabbah. Wa ajma'a salaf 'ala thubutil mahabbah lillahi yuhibbu wa yuhab. Dan para salaf menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu mencintai dan Allah dicintai. Fayajibu itsbatu dzalika haqiqatan min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Jadi wajib untuk kita mengisbatkan secara hakiki. Ya. Wahia mahabbatul haqiqiyyatun taliqu billahi ta'ala. Ya. Itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Waqad fassara ahlu ta'til bi thawab marad 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Nah, itu berarti apa? Membelokkan makna lahiriah kepada makna yang lain yang menyelisihi. Dan itu jinayah ala nusus. Nah, kejahatan terhadap dalil-dalil tentang sifat. Nah, menyelisihi ijma', ya. Nah. Terus juga nanti kalau kita bahas dalam Qawaidul Muthla, itu disebutkan oleh beliau, nanti dilanjutkan. Nah, berarti konsekuensinya, banyak kebatilan akibat mereka menentang atau menolak mengisbatkan sifat-sifat Allah itu. Qala wa qawluhu ta'ala fil kuffar wa ghadiballahu alaihim. Sifat apa? Sifat ghadab. Allah marah, Allah murka kepada mereka. Sifatus sabi'ah al-ghadab. Al-ghadab min sifatillahi thabitatillahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Qala Allah ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Allah berfirman tentang orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban indahu fawqal 'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah menuliskan kitab catatan di sisinya di atas 'arsy bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Wa ajma'a salaf 'ala thubuti al-ghadab lillahi fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliqu billahi fa huwa sifatun fi'liyah, termasuk sifat-sifat fi'liyah. Artinya Allah menyinggung murka atau marah itu tergantung kehendak Allah. Wa fassarahu 'ala ta'til bil intiqam. Ahlu ta'til menafsirkannya, mengartikannya, membelokkan makna lahiriannya kepada makna al-intiqam atau iradatul intiqam. Karena mereka, menurut mereka, ya, ghadab itu ghalayanul qalb. Ya, karena adanya mendidihnya darah di dalam tubuh seorang itu sehingga untuk dia melampiaskan, mau punya keinginan untuk memukul atau menimpakan kejelekan pada orang yang kena marah. Ini kata mereka, kalau itu diisbatkan kepada Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kami tolak makna ghadab itu. Jadi yang kami isbatkan adalah intiqam, iradatul intiqam kata mereka. Mereka berarti apa? Mengisbatkan sifat irada. Padahal membantah ini juga sama, bisa dengan irada itu artinya mailul murid ila ma hasala bihi manfa'ah wa daf'il madarrah. Ya. Iradah itu adanya keinginan sosok yang mempunyai keinginan, murid, orang ini yang berkehendak untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan menolak apa? Menolak mudarat. Ya. Berarti ada apa? Ada hajat. Mu'atilah akan menolak. Itu hajat, itu iradah makhluk. Kita katakan itu ghadab makhluk. Yang kamu katakan mendidihnya darah kemudian berkeinginan untuk menimpakan suatu kejelekan, itu ghadabnya makhluk. Allah maha suci dari yang seperti itu. Qala wa fasarahu al-ta'dil bil intiqam wa naradu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ati bi wajhin rabi'. Dan tambahan berikutnya, tambahannya adalah annallaha ta'ala ghayyara bainal ghadab wal intiqam. Nah, bahkan di dalam ayat Allah membedakan antara ghadab dan intiqam itu sendiri. Faqala ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum. Asaf itu punya dua makna. Yang satu bermakna huzn sebagaimana dalam surat Yusuf, faya asafa ala Yusuf. Fa asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kadhim. Nah, itu asafa di situ artinya huzn. Nah, di sini makna yang kedua ghadab. Nah, ini mereka aghdabuna. Nah, karena enggak mungkin diartikan asafa di situ berduka cita, sedih, enggak mungkin. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang di sini adalah aghdabuna. Qala intaqamna minhum. Ini aqabahum bil uqubah. Bil gharq. Siapa yang dimaksud di sini? Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma asafuna, falamma aghdabuna, intaqamna minhum. Itu menunjukkan apa? Dibedakannya ghadab dengan intiqam. Ahlu sunnah, makanya dikatakan ahlu sunnah, ahlul Quran, adra bima fi. Ahlul bait wa adra bima fi baitihi. Ahlul bait. Ahlu syai' khassatuhu wa huwa adra bidzalik. Itu makna ahlu. makna ahlu. Dikatakan ahlu sunnah, mereka yang paling tahu tentang sunnah. Dan dikatakan ahlul bait, dia paling tahu tentang urusan rumah itu, di mana letak pintunya, kuncinya, dinding yang entah rahasia-rahasia apa di dalam rumahnya itu, dia lebih tahu penempatan perabotnya. Makanya dikatakan dia ahlu. Ahlu sunnah, dia lebih tahu tentang sunnah. Ahlu Quran, lebih tahu dia tentang Al-Quran. Intaqamna minhum, ini aqabahum bil gharq. Baik. Faja'ala al-intiqam natijatan lil ghadab fadalla ala annahu ghairuhu. Maka di sini dalam ayat itu Allah menjadikan intiqam itu sebagai akibat buah dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, fadalla ala annahu ghairuhu, itu menunjukkan bahwa ghadab dan intiqam itu berbeda. Wa qauluhu ta'ala ittaba'u ma askhatallaha. Ini makna askhata itu juga hampir sama. Mirip, berdekatan maknanya dengan ghadab. Nah, ittaba'u ma aghdaballah. Mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Membuat Allah marah, kekafiran, kemaksiatan. Baik. Qala sifatul thaminah as-sukht. As-sukht min sifatillahi thabita bil kitab wa sunnah wa ijma'as salaf. Qala Allah ta'ala, dhalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Ini orang-orang munafik. Yang Allah katakan, Allah, para malaikat itu mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara doa Nabi, ini berdasarkan al-sunnah, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka min na'am a'udzu bi ridhaka min sakhatik, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu ya Allah, berlindung dengan ridha Allah. Ini menunjukkan apa? Sifat Allah. Boleh kita berlindung, ya, a'udzu bi kalimatillah. Karena sifat itu mengikuti mausuf. Min sakhatik, dari kemarahanmu. Wa ajma'a salaf ala thubuti sakht lillahi fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil wa huwa sukhtun haqiqiyun yaliku billah. Ini ringkas. Lebih lengkap lagi kalau beliau menjelaskan itu dalam syarah akidah wasitiyah. Grup seperti ini juga urutannya. Ya, nah, tapi beliau jelaskan lebih lengkap. Wa qauluhu ta'ala fasarahu ahlu ta'til bil intiqam wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idati rabi'ah. Dan itu juga disebutkan oleh mereka, sakhat, ghadab itu beda dengan intiqam. Wa qauluhu ta'ala, sifat sekarang yang berikutnya, karihallahu bi'athahum walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum. Sifat karaha, Allah tidak suka. Karaha, sifat yang kesembilan, al-karaha minallah liman yastahiquha thabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma' as-salaf. Berdasarkan ijma' Al-Qur'an dan sunnah, buat sifat ini thabit bagi Allah. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sifat makhluknya. Karahahnya makhluk karena tidak mampu. Ya. Tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Nah, selera mereka tidak cocok. Tapi kalau karaha Allah, bukan karena butuh Allah. Nah, qala Allah ta'ala walakin karihallahum bi'athahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah karihalakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal, rawahul Bukhari. Ini yang pertama dalam ayat itu tentang orang-orang munafik yang Allah tidak suka. Allah tidak mau mereka bangkit bersama orang-orang beriman, berjihad. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau juga dalam tafsir atau dalam kitab yang lain. Hati-hati dengan hati kita. Ya, hati-hati dengan hati kita. Tersimpan kemunafikan, ya, ataukah kejelekan lainnya sehingga membuat Allah tidak suka. Nah, kita lambat, malas beribadah, malas mengerjakan takarrub, malas serba berat untuk mengerjakan kebaikan, bisa jadi karena hati itu tersimpan kejelekan. Jadi Allah enggak suka melihat kita bangkit. Akhirnya dibikin kita malas, diserahkan, dilepaskan kepada serahkan kepada syaitan. Nah. Ya. Syai'un bisya'in yudhkar. Kadang-kadang ingat ini, ingat pelajaran yang kemarin. Ya. Nah, perlu untuk senantiasa menata, melihat. Nah, untuk berlatih para thalabah. Setiap dia sholat, dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mungkin selesai salam atau sebelum salam, coba berpikir, munculkan dalam hati itu, kira-kira sholatku diterima atau tidak? Sudah benar atau belum sholatku? Diterima Allah enggak? Itu pikirkan sudah, mulai. Buahnya, kalau memang betul-betul diterima oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau betul-betul memang sholat itu diterima, dalam keadaan orang ada ataupun tidak orang pun, tidak terlihat siapapun, Anda akan tetap lurus. Perilakunya, tutur katanya, sikapnya, dalam keadaan sendirian ataupun bersama orang banyak, ya, terjaga. Ya. Dia akan betul-betul merasa bahwa dia dipantau oleh Allah. Nah, itu sudah coba mulai berpikir. Sudah benarkah sholat saya? Sudah diterima Allah atau tidak? Dalam keadaan kita membaca tahiyat, dalam keadaan kita sujud, berdoa dalam sujud, didengar Allah enggak ya? Kita doakan orang tua, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang-orang yang beriman, walil mu'minina wal mu'minat. Doakan diri sendiri, ya muqallibal qulub, bolak-balik kita bisa. Atau doa yang seperti ini juga, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Mendapatkan maaf atau enggak dari Allah. Ya, nah. Itu yang kita perlu di perhatikan seperti ini. Jangan-jangan kita sholat nanti seperti Sufyan ats-Tsauri melihat seorang ahli bid'ah. Masya Allah sholatnya luar biasa. Tapi tahu orang ini ahli bid'ah. Balun mudil. Beliau lewanya ngambil sendalnya. Allahumma inni a'udhu bika min khusyu'in nifaq. Nah, itu tadi ya. Yang kemarin juga kita sebutkan. Nah, jangan sampai sholat kita itu ternyata walaupun luar biasa mungkin bagusnya, ternyata tidak bersentuhan dengan hati. Ya. Sama seperti sholatnya orang-orang khawarij. Orang di zaman dahulu itu mengikat umat, menarik umat itu dengan zuhudnya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Mereka menarik umat, menipu kaum muslimin. Luar biasa ibadahnya, zuhudnya. Sampai Mukhtar bin Abi Ubaid atau yang sebelumnya itu luar biasa zuhudnya, santunnya, lemah lembutnya, ucapannya, masya Allah. Tapi Rasul dolalah mengaku Nabi. Nah, itu yang harus kita perhatikan, kita betul-betul waspadai. Sholat kita itu betul-betul menjaga kita, membentengi kita, membuat kita terlindungi dari syubhat dan syahwat, dari al-fahsya wal munkar, atau sekedar kita mengerjakan kewajiban, lulus sudah, selesai sudah. Padahal Allah sudah menyebutkan, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba yang senantiasa mengerjakan perkara yang wajib, yang Allah wajibkan, dia tambah dengan sunnah, Allah mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, Allah umumkan kepada Jibril. Kalau Allah sudah berikan, Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Inna allaha yuhibbu fulanan fahahibbuh. Nah, kalau sudah penduduk langit mencintai dia, dia letakkan penerimaan di muka bumi. Dalam hadis itu disebutkan oleh Allah, dalam hadis kursi itu, kuntu sam'ahu allati yasma'u bih. Alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Idza sa'alani la'utiyanna Wa idza sta'adani la'u'idhanna. Ya, diberi taufik oleh Allah pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, itu sudah terarah kepada semua yang diridhai Allah. Semangat dia, walaupun dia mungkin ringkih badannya, sakit-sakitan, tapi untuk mengerjakan ketaatan segera, cepat, mudah, ringan bagi dia. Nah itu mulai antum yang sudah baligh, apalagi yang sudah selesai hafalan Al-Qur'annya, ya, mulai berpikir ke itu. Nah, artinya belajar menghisap. Kalau di luar sana punya ya, mereka mengatakan di antara multiple intelligence itu pandai dia mengintrospeksi diri, muhasabah. Itu termasuk cerdas. Salah satu kecerdasan orang itu pandai dia mengoreksi diri, bisa memotivasi dirinya sendiri jadi lebih baik. Itu termasuk kecerdasan. Misalnya cerdas interpersonal apa intrapersonal? Intrapersonal ya. Kalau interpersonal antara dia dengan temannya, pandai dia bernegosiasi, pandai dia menundukkan temannya, orang lain, mempengaruhi mereka. Nah, itu jarang-jarang. Artinya jiwa pemimpin misalnya. Nah, tapi kalau dia mampu untuk misalnya mengoreksi diri, memperbaiki diri, ya itu masuk. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah benci kepada bagi kamu qila qala. Allah tidak suka ucapan kita qil, nukil-nukil perkataan orang. Banyak tanya kemudian membuang-buang harta. Ini amal. Wa ajma'a salaf ala thubuti dzalika lillah, fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takif wala tamtsil. Wa hiya karahatu haqiqiyyatun min Allah ta'ala min Allah taliqu bihi. Wa fasara ahlu ta'til al-karaha bil ib'ad wa naruddu 'alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah. Ya sama. Berarti kalian mentahrif, kenapa membelokkan makna lahiriahnya kepada makna yang lain menyelisihi dia. Melakukan kejahatan terhadap dalil, menyelisihi ijma'. Baik, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya dzikru ba'dhi ahadits as-sifat. Dan sekarang yang tadi dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, dan itu banyak oleh Syekhul Islam ditambah lagi beberapa, tapi mungkin ada yang sama ayatnya, ada yang beda. Tapi intinya di sini ya, itu di dalam Al-Quran ada, dan beliau ini menunjukkan bahwa beliau bukan ahlul mufawwidah, ya, sebagaimana imamnya, ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal, bukan kalangan mufawwidah. Ya. Karena beliau mengisbatkan maknanya, ya, sebagaimana yang dimaukan. Beliau tunjukkan ini sifat Allah, ini dalilnya. Berarti kita memahaminya itu dari dalil itu. Nah, tidak beliau katakan wallah a'lam. Nah, bahkan beliau menunjukkan isbat. Qala wa minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila tabaraka wa ta'ala kullailailatin ila sama'id dunya. Dalam riwayat yang lain, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Nah, siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri, kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Itu waktu-waktu nuzulul ilahi yang itu dikatakan salah satu di antara tanda-tanda cinta seorang kepada Allah. Dia siapkan dirinya untuk berkhalwat dengan Allah. Coba biasakan sebelum tidur itu sunnah Nabi hidupkan. Nah, wudu yang bersih, ya, bersih-bersih badannya. Sikat gigi mau tidur, kemudian berwudu. Wudu, tidur, baring kanan, doa, semua yang kamu hafal. Mulai dari ayat kursi, dua ayat terakhir, ini ayat terakhir sebelum ini, surah Al-Baqarah, mu'awwidzatain, surah Al-Ikhlas, mu'awwidzatain, kemudian dikir-dikir yang lainnya. Baca sampai lelap, jangan lupa juga tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. pasang alarm jam 2 atau jam 3. Atau biasa bisa tersentak, sudah bisa merasa bahwa kita sudah bangun, coba dikir, ingat Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus doa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa seperti itu, tersentak begitu dia sadar dia mengucapkan itu, kemudian doa, qub stajab, yustajab doanya. Dikabulkan doanya. Kalau dia bangkit, berdiri, wudu, diterima salatnya. Masya Allah. Ya, itu pasti syaitan gemas. Siap-siap tarung sama syaitan. Ya, syaitan tidak akan rida. Ya, syaitan tidak akan rela. Dibikin, dibuat sedemikian rupa. Nah, ada yang mungkin tersentak. Wah, ini apalagi malam hujan. Selimutnya langsung dinaikkan lagi. Ya. Nah, kalian bisa angkat barbel 3 kilo, 5 kilo tapi sama selimut kalah, enggak bisa dia. Nah, ya. Nah, ini mulai ya, mulai. Banyak hadis-hadis untuk asungan para pemuda. Dan kalau kalian baca sejarah, baik sejarah negeri kita, pasti pemuda yang di depan. Ya, mulai presiden pertama sampai orang-orang muda yang berperan dalam, apalagi di dalam agama kita. Umar bin Khattab itu masih syabab. Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, orang-orang muda. Taib. Qala an-nuzul. Nuzulullah ila sama'id dunya min sifatihi thabitati lahu bisunnah wa jama'is salaf. Turunnya Allah ke langit dunia itu termasuk sifat-sifat fi'liyah. Ingat, Allah yaf'alu ma yurid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, dan ini tergantung kepada masyiatullah karena ini sifat fi'liyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah. Nah. Siapa yang enggak kepingin? Kita enggak tahu doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Nah. Walaupun mungkin kita selalu mengambil kesempatan untuk berdoa. Ya. Nah, ya dapatkan pahala. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi seperti ini, di saat kita sangat-sangat butuh memanfaatkan waktu seperti ini, bisa jadi ketika itulah ada yang kita minta untuk kepentingan diri pribadi, untuk di akhirat, itu jadi simpanan. Nah, itu jadi simpanan. Doa tersentak bangun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk dia, untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk kaum muslimin, untuk penguasanya, masyaallah. Itu dikabulkan doanya, apalagi tambah lagi dia bangkit kemudian dia salat sujud lama, minta kepada Allah, dia mengeluh, dia mengadu, curhat kepada Allah di situ, luar biasa. Juga sambil berpikir, diterima enggak ya salatku? Ya Allah. Jeleknya di siang hari tadi. Melakukan ini, melakukan itu. Qala wa jama'a salaf ala thubutin nuzulillah. Ala thubutin nuzuli lillahi fayajibu ithbatuhu lahum min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil wa huwa nuzulun haqiqiyun yaliku billah. Para salaf juga sepakat turunnya Allah ke langit dunia ini, dan maka wajib untuk mengisbatkannya tanpa tahrif, tanpa tamthil, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamthil. Itu nuzulun haqiqi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Malam kan beda-beda. Yang melakukan itu siapa? Yang menciptakan alam ini siapa? Yang menciptakan waktu siapa? Kemudian yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan tanyakan, pertanyaan itu bid'ah kalau kita nanyakan, "Lu bagaimana dengan arsy?" Para salaf tidak ada yang bertanya. As-su'alu anhu bid'ah. Ya, para salaf bukan enggak tercengang dengarkan hadis ini, tapi mereka faham Allah itu berbuat apa yang Dia kehendaki. Mau apa? Allah Rasulnya yang mengatakan seperti itu. Dan dia wama yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak bicara dengan hawa nafsu. Wahyu. Beliau yang mengatakan yanzilu rabbuna. Apa kita mengatakan Allah tidak turun? Sementara Rasulullah mengatakan turun. Wa fasarahu al-ta'nil bi nuzuli amrihi aw rahmatihi aw malakin minal malaikati min malaikatihi wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idati rabbiyah wa bi wajhin rabi' annal amra wa nahwahu la yumkin an yaqul man yad'uni fastajibala. Itu bantahan sisi yang lainnya. Selain pertama, jinayah, kamu mengalingkannya itu berarti kamu melakukan kejahatan terhadap dalil, menyelisihi ijma' salaf. Nah, terus yang berikutnya ini bahwa al-amr rahmat malaikat tidak mungkin berani mengatakan man yad'uni fa astajibala. Tidak mungkin malaikat berani. Rahmat Allah setiap saat turun. Perintah Allah setiap saat turun. Ketetapan-ketetapan Allah itu selalu ada. Ya, amrun kauni, amrun syar'i, perintah. Nah. Ya, taib. Wa qauluhu. Nah, berikutnya ya'jabu rabbuka minasyabab minasyabi laysat lahu sabwah. Memang hadisnya dhaif tapi disebutkan ini dari riwayat Abdullah bin Lahi'ah, cuma nanti ditinggal dirujuk. Nah, biasanya dari siapa? Kalau misalnya dari Abdullah bin Mubarak, itu sering para ulama pegang. Ala kulli hal, walaupun kalau disandarkan kepada Nabi, menurut mereka lemah. Tapi ini dari perkataan sebagian salaf. Nah, ya, dari A'mash, dari Ibrahim. Ibrahim ini mungkin Ibrahim An-Nakhai, kalau tidak Ibrahim At-Taimi. Ini yang sering kita sebutkan kata-kata mereka. Ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwa. Kalau sahih sampai dari Ibrahim, dari A'mas, dari Ibrahim, ini berarti perkataan salaf. Mereka mengakui Allah punya sifat ujub, ajab, ya'jab, ta'jub. Allah ta'jub, Rabbmu ta'jub melihat pemuda yang tidak punya sabwa, enggak punya syahwat. Enggak punya kecenderungan syahwat kepada dunia. Nah, qala sifatul hadiyat asyarah al-ajab al-ajbu min inam al-ajab min sifatillahi ta'ala bi athabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Qala Allah ta'ala bal ajibta wa yaskharun. Ini menurut satu qira'ah. Ya, qira'ah yang lainnya ala qira'ati dham at-ta. Bal ajibtu wa yaskharun. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwah. Rawahu Ahmad wa huwa fi musnadih an Uqbah bin Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahi'ah. Dari Uqbah bin Amir, tapi di situ ada rawi namanya Ibnu Lahi'ah. Tinggal dirujuk kalau memang dia, biasanya kalau di sebagian ulama berpegang kalau yang meriwayatkan dari Abu, dari Ibnu Lahi'ah ini adalah Abdullah bin Mubarak, mereka pegang. Kalau tidak keliru gitu. Nah. Qala wa jama'a salaf ala thubutil ajbu ajabu lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa ajbun ya haqiqiyun yaliku billah. Nah. Nah, di bawah yang punya tahqiq yang cetakan apa Ibnu Hazm itu disebutkan. Nah, itu ada yang lebih sahih daripada riwayat ini, yaitu dikatakan dalam hadis tentang riwayat Imam Bukhari, kisah sahabat Ansor yang menerima tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjamu tamu. Yang dia punyai sekarang tinggal makanan untuk anaknya, untuk keluarganya. Udah cadangan, stok gitu. Habis sudah malam itu, kalau dimakan habis mereka enggak makan. Benar, tamunya diundang. Saya yang jamu ya Rasulullah. Subhanallah. Gak mikir deh. Yang penting pokoknya menjamu tamu Rasulullah. Dan jauh-jauh orang ini hijrah datang. Ya, jauh-jauh dia datang hijrah. Gak ditanya kamu punya kerjaan apa, punya apa. Yang penting ya, orang ini sudah jauh-jauh meninggalkan negerinya untuk pindah ke negeri Islam. Ditampung oleh sahabat ini. Dibajak makan. Dibuat seolah-olah lampu rusak. Kemudian dia dan istrinya menemani makan. Kenyang tamunya. Ya, pulang atau pergi tamunya, mereka meringkuk kelaparan seanak beranak. Istilahnya. Sekeluarga. Subhanallah. Besoknya Rasulullah kata, kenapa? Lakan ajiballahu azza wa jalla awdahik min fulan. Tertawa, takjub Allah melihat si fulan. Turun ayat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pujian buat mereka. Wa fasarahu ahlu ta'til bil mujazah wa narudu alaihim bima sabak fil qaidatir rabi'ah. Ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan mujazah, ini balasan. Dan kita bantah bagaimana dalam kaidah rabi'ah. Ar-rabi'ah. Wal ajabu nau'an ihdahuma an yakuna sadiran an khafa'il asbab 'ala al-muta'ajjib fayandahishu lahu wa yasta'dhimu wa yata'ajjabu minhu wa hadha an-naw' mustahil 'ala Allah li'anna Allah la yakhfa 'alaihi syai' ajib takjub itu bisa maknanya kita artikan apa, kagum atau heran. Nah, itu ada dua. Yang pertama muncul karena kesamaran sebab atas yang merasa takjub. Lalu dia yandahi syulahu, merasa luar biasa ini. Kagum luar biasa, wa yasta'dhim dan menganggapnya hebat. Wa yata'ajjab minhu dan merasa takjub. Nau yang seperti ini mustahil bagi Allah. Seperti tadi apa? Asafu. Asaf itu enggak bisa disebutkan makna yang kedua, makna apa? Huzn. Ya. Kemudian yang kedua di sini an yakuna sababuhu khuruju syai' an nadharihi au amma yanbaghi an yakuna alaihi ma'a ilmil muta'ajjib wa hadha huwa ats-tsabit lillah. Yang kedua yang sebabnya itu keluarnya sesuatu dari nadharihi yang semisal. Ini kok nyeleneh sendiri, asing sendiri, berbeda dari yang sama, yang serupa itu. Kok beda sendiri? Atau dari yang semestinya. Nah, tapi dalam keadaan muta'ajjib tetap tahu apa sebabnya. Nah, dan ini sabit bagi Allah. Allah bukan tidak tahu keadaan hamba tersebut yang menjamu tamunya atau keadaan pemuda yang seperti itu. Karena dia menciptakan, dia meletakkan itu di dalam pada pemuda tersebut. Nah, ini takjubnya itu karena keluarnya itu dari yang semisal. Makanya mereka para pemuda yang dia itu tumbuh di atas ketaatan itu luar biasa. Allah berikan keistimewaan untuk dinaungi dalam naungan yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Arsyab nasya'a fi ta'atillah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, itu yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Itu beberapa sifat ya, pengisbatan sifat yang sesuai dengan mausufnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau lebih lengkapnya di dalam itu syarat-syarat yang lain itu diterangkan nanti makna. Ada perkara-perkara ya, rahmat dengan ya, sebagaimana nanti disebutkan. Nah, berita yang akan datang. Tapi ini adalah yang penting ringkas untuk menunjukkan bahwa beliau juga bukan ahlu tafwid. Ya, menyerahkan maknanya kepada wallah a'lam dengan kalimat seperti itu. Bahkan beliau mengisbatkan. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau mengisbatkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz sifat-sifat tersebut. Sama atau wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika.